له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali di Masjid Al-Amin, Semampir, Surabaya. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nuwasil darsana, kita lanjutkan kajian kita, kajian Nisa Haular Rasul, para wanita mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang putri Rasulullah Ruqayyah, kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang Zainab. Harusnya Zainab dulu karena Zainab yang paling besar ya, kemudian setelah itu Ruqayyah, dan sekarang kita akan membahas Sayyidatuna Ummu Kulsum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas Ummu Kulsum, kemudian akan dilanjutkan dengan Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Ismuha wa nasabuha. Beliau adalah Ummu Kulsum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Kulsum putri dari Sayyidil Mursalin, putri dari penghulunya para rasul, putri dari makhluk Allah terbaik. Ummu Kulsum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf. Wa ummuha, dan ibunda dari Ummu Kulsum adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sendiri adalah wanita yang mulia. Ketika jahiliyah beliau sudah diberi julukan At-Tahirah, wanita yang suci. Anas, bahkan dalam semasa jahiliyah Khadijah ini adalah perempuan yang afifah, menjaga diri. Ya, wanita yang mulia, tidak mau melakukan ya hal-hal yang melanggar kehormatannya. Dan Khadijah adalah wanita yang cerdas. Masih ingat dulu pernah saya sampaikan, ketika pertama kali Rasulullah menjumpai Jibril alaihissalam dari gua, Rasulullah ketakutan mendapatkan wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Rasulullah ketakutan, menggigil badan beliau. Ya, bahkan Rasulullah sampai di rumahnya ketika lari dari Bukit Hira atau dari Gua Hira, Jabal Nur, beliau turun ketakutan dan beliau berkata kepada keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Ketika Rasulullah sudah reda, maka Khadijah mengatakan, "Jangan takut wahai suamiku. Ya, la yuhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan dirimu." Dan pada saat itu Khadijah sudah mengatakan, "Arju an takuna nabiyya hadil ummah." Saya berharap engkau akan menjadi nabinya umat ini. Siapa yang ngasih tahu Khadijah semua itu? Kok sudah bisa ngomong kayak gitu? Bahkan Khadijah untuk memberi motivasi kepada Rasulullah dan menenteramkan jiwa Rasulullah, Khadijah mengatakan, "La yuhzikallahu abada. Allah tidak akan menyanyiakanmu, menghinakanmu wahai suamiku. Wallahi engkau adalah orang yang memuliakan tamu, membantu orang yang susah, yang membantu orang yang menegakkan kebenaran. Engkau tidak pernah menyakiti orang. Allah tidak akan menyanyiakan dirimu." Kemudian setelah itu Khadijah membawa Rasulullah ke siapa? Waraqah bin Naufal. Padahal pada waktu itu, sudah saya terangkan dulu, padahal waktu itu ya, rujukan, referensi utama. Kalau ada hal-hal yang sifatnya itu mistik, ada hal yang sifatnya itu supranatural, maka larinya mesti ke dua jenis manusia. Kalau tidak ke kahin, dukun, pasti ke sahir, para penyihir. Tapi pada waktu itu Khadijah tidak membawa Rasulullah ke sahir, dan Khadijah tidak membawa Rasulullah ke kahin. Tapi pada waktu itu Khadijah membawa Rasulullah ke Waraqah bin Naufal. Itu menunjukkan kecerdasannya Khadijah. Maka dari sepasang manusia mulia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah sama Khadijah Al-Kubra, lahirlah seorang wanita mulia yang bernama Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Kulsum ya akbar min Fatimah. Ummu Kulsum lebih tua. Ya bukan tua istilahnya. Wong beliau wafat masih dalam kondisi muda, maksudnya lebih besar, lebih duluan. Ya. Ini pendapat yang insyaallah lebih rajih, ya, lebih rajih. Karena ada yang mengatakan Ummu Kulsum ini lebih asghar, lebih muda. Tapi yang benar insyaallah Ummu Kulsum lebih duluan daripada Ruqayyah. daripada siapa? Fatimah, mohon maaf. Daripada Fatimah. Jadi ada perselisihan para ulama, apakah Ummu Kulsum ini lebih muda dari Fatimah? Saya tadi ngomongnya Ruqayyah ya. Lihat. Jadi yang benar Fatimah. Ada perselisihan. Ada yang mengatakan Fatimah lebih duluan atau lebih usianya lebih tua daripada Ummu Kulsum. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bissawab, bahwa Ummu Kulsum yang lebih tua daripada Fatimah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwaja Ruqayyata wa Ummu Kulsum min Utsba wa Utaibah ibnai Abi Lahab. Dahulu ya, Rasulullah sebelum diangkat jadi rasul, Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abu Lahab, dan menikahkan Ummu Kulsum dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ya, memang dulu Rasulullah itu sama Abu Lahab itu akrab. Abu Lahab itu sangat sayang kepada Nabi. Bahkan ketika Rasul lahir, itu Abu Lahab menyuruh Suwaibah, budak perempuannya, untuk menyusui siapa? Rasulullah. Dan saking senangnya Suwaibah dimerdekakan. Ya. Jadi enggak ada masalah sebenarnya. Tapi permusuhan itu dimulai ketika Rasulullah umur berapa? 40 tahun, ketika mendakwakan tauhid. Ya, kemudian falamma anzalallahu azza wa jalla tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Sampai turunlah ayat tabbat siyada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Jadi ceritanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kemarin sudah saya ceritakan, Rasulullah diangkat jadi rasul. Kemudian telah datang perintah wa andir ashiratakal akrabin, berikan peringatan kepada keluargamu Muhammad. Ya, terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke Bukit Safa. Maka seluruh ya marga-marga Quraisy dipanggili sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, semua dipanggili sama Rasulullah. Nah, ketika orang kafir Quraisy mendengarkan ada suara yang memanggil mereka, maka mereka saling bertanya, siapa yang berteriak itu? Mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tahu bahwa yang memanggil itu Rasulullah, maka seluruh kabilah-kabilah yang ada di suku Quraisy itu, mereka langsung menemui Rasulullah sallallahu. Karena Muhammad ini gak mungkin bercanda ya. Muhammad ini gak mungkin aneh-aneh. Pasti ada sesuatu ini. Maka mereka kumpul. Karena mereka mendengar bahwa yang memanggil itu Rasulullah. Bahkan kalau ada seorang yang tidak bisa mendatangi panggilan itu, menyuruh budaknya, kamu segera berangkat. Ini yang manggil Muhammad. Pasti sesuatu yang penting. Nah, ketika mereka kumpul semuanya, singkat kata Rasulullah SAW mendakwai mereka. Wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada tentara musuh yang sangat banyak ingin menyerang kota Mekah, apakah kalian itu percaya sama aku? Maka mereka mengatakan, na'am, ma jarabna minka kadiban qad. Iya Muhammad, kami percaya kepadamu. Kami tidak pernah menjumpai dari dirimu kedustaan. Kami percaya. Tidak ada dua orang berselisih pendapat. Semua sepakat percaya. Kalau begitu, aku kabarkan kepada kalian. Baru diajak masuk Islam. Mengucapkan la ilaha illallah. Ketika selesai Rasulullah menyampaikan itu, Abu Lahab langsung protes. Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Celaka engkau Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami orang banyak ini? Langsung ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, langsung Allah jawab itu. Allah turunkan ayat dari langit, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Justru yang celaka adalah kedua tangannya. Itu ngamuk Abu Lahab gara-gara turun ayat ini. Dia pulang langsung ngomong sama anaknya. Ya Utsbah, talik Ruqayyah. Wa ya Utaibah, talik Ummu Kulthum. Wahai Utsbah, segera kamu talak Ruqayyah. Dan kamu wahai Utaibah, segera kamu talak siapa? Ummu Kulthum. Bahkan mengancam kedua anaknya. Wallahi kepalaku ini haram ya atas kalian berdua sampai kau ceraikan anaknya Muhammad itu. Akhirnya Utsbah menceraikan siapa? Ruqayyah. Sedangkan Utaibah menceraikan Ummu Kulthum. Nah, lah dua orang ini, ya Utsbah sama Utaibah ini, ibunya namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab yang suka membawa kayu bakar, yaitu bapaknya. Jadi bapak emak sama-sama memusuhi Nabi. Ya, bapak sama emak sama-sama musuhi Nabi. Anak-anaknya diajak musuhi Nabi. Padahal keluarga dekat. Abu Lahab ini pamannya Nabi, Utsbah sepupunya Nabi, Utaibah sepupunya Nabi. Sekeluarga sepakat memusuhi Nabi. Ya. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ruqayyah dengan siapa? Utsman. Punya anak. Ruqayyah sama Utsman punya anak, namanya Abdullah, cucu Rasul, tapi wafat. Nah, kemudian setelah wafat, maka Ummu Kulthum dinikahkan oleh Nabi dengan siapa? Dengan Utsman. Lah, ini Utaibah ini jahat luar biasa. Ketika sudah cerai, ketemu Rasul, maka Rasul diludahi sama Utaibah ini. Utaibah ini apanya Ummu Kulthum? Mantannya sudah, ya kan? Nah. Rasul diludahi, tapi alhamdulillah enggak kena. Di arah wajahnya Rasul. Ketika melihat kejahatan Utaibah ini meludahi muka Rasul, akhirnya Rasulullah mendoakan dia. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakan atas orang ini anjing di antara anjing-anjingmu. Kalb dalam bahasa Arab itu bisa artinya anjing atau hewan predator. Bisa macan, bisa serigala, bisa singa gitu. Jadi Rasulullah ketika diludahi itu langsung Rasulullah berdoakan dia. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakan atas orang ini hewan buas di antara hewan-hewan buas milikmu ya Allah. Kuasakan atas orang ini. Zaman berlalu. Terus Utaibah ini pergi ke Syam. Pergi ke mana? Ke Syam. Untuk apa? Ya kebiasaannya orang Arab. Untuk apa? Berdagang. Sampai di tempat namanya kota Zarqa. Kota Zarqa kalau sekarang kurang lebih di Jordania. Singgah di sana. Sama rombongan orang Arab banyak. Waktu singgah itu di padang pasir atau di mana wallahu alam, zaman dulu ya, singgah istirahatlah. Malam-malam tiba-tiba datanglah seekor singa. Itu singa. Ketika Utaibah ini lihat singa, langsung dia ingat dengan ucapannya siapa tadi? Rasul. Wallah, hadzal asad sayakuluni. Sayaktuluni. Wallahi, singa ini akan memakan aku. Qatalani Muhammad wa huwa bi Makkah. Muhammad telah membunuhku padahal dia ada di kota Mekah. Dia ingat langsung dengan doanya siapa? Rasul. Dan singa itu langsung melangkai orang-orang itu. Enggak diapa-apain. Orang tidur semua dilangkai sama singa. Lalu singa ini menuju Utaibah dan dicaplok kepalanya. Dimakan Utaibah. Ya? Karena melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi. Nah, itu ya, kemudian ikhwatul iman, ya. Fazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah min Utsman lamma walamma tufiyat zawjuhu azawwajahu. Falamma tufiyat zawwajahu Ummu Kulthum. Jadi nikah. Dan pernikahannya Ruqayyah dengan, mohon maaf, pernikahannya Ummu Kulthum dengan Utsman ini tidak memperoleh anak. Lam talid minhu walada. Jadi Fatimah ini tidak, mohon maaf, kok dibolak-balik ya. Ummu Kulthum ini tidak punya anak dari Sayyiduna Utsman bin Affan. Ah, baik. Wa tufiyat sana tis. Ya. Ummu Kulthum wafat pada tahun 9. Ya, tahun 9 Hijriah. Wa shalla 'alaiha Rasulullah, disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya allati wassalat ha ummu Atiyah. Dan beliau ini dulu dimandikan jenazahnya oleh Ummu Atiyah. Begitu ikhwan taliman rahimani wa rahimakum. Ini enggak banyak ceritanya Ummu Kulthum itu. Nah, ini adalah setelah ini kita akan membahas putri Rasulullah yang terakhir, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ya, kita akan bahas sekarang Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatu nisa'i hadhil ummah, pemimpinnya para wanita umat ini. Ini Fatimah. Al-Bid'atun Nabawiyah, beliau ini bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hiya Fatimatu bintu Imamil Muttaqin Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kunianya, ya, kunianya Fatimah itu Ummu Abiha. Kunianya Fatimah adalah Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Ya, kemudian kanat Fatimatu asgharu banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahunna ilaihi. Fatimah ini putri Nabi yang paling kecil dan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan lahirnya Siti Fatimah? Wulidat Fatimatu wal Ka'batu tubna. Fatimah ini lahir ketika Ka'bah dibangun. Maksudnya dulu itu sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul, itu pernah terjadi banjir bandang di kota Mekah sehingga merontokkan dinding Ka'bah. Itu terjadi pada tahun 35. Pada tahun ketika Nabi berusia 35. Ya, akhirnya dibangun ulang. Ya, dibangun. Lah, di saat bangun itulah lahir siapa? Fatimah. Berarti 3 tahun sebelum Rasulullah jadi Rasul. Paham maksudnya? Karena Ka'bah itu roboh, hampir roboh dibangun lagi itu ketika Rasulullah umur 35 tahun. Berarti ya ketika Rasulullah umur 35 tahun, lah disitulah Fatimah dilahirkan. Berarti Fatimah lahir 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul. Dan kurang lebih Fatimah ini lebih tua daripada Aisyah 9 tahun atau 10 tahun. Fatimah ini putrinya Nabi yang paling kecil, tapi dibandingkan dengan istrinya Nabi Aisyah, lebih muda Aisyah. Karena Aisyah itu lahir 5 tahun setelah Rasul diangkat jadi Rasul. Ada yang mengatakan 4 tahun setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Anggaplah 4 tahun berarti selisihnya berapa? Kurang lebih 9 tahun. Ya, kadang-kadang tahun itu banyak perselisihan para ulama. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi Aisyah lebih muda dari Fatimah kurang lebih 9 tahun. Jadi dulu itu ketika Rasulullah umur 35 tahun terjadi banjir bandang dahsyat menghantam dinding Ka'bah sampai hampir rontok. Nah, itu belum Rasulullah belum jadi Rasul. Akhirnya kafir Quraisy rembukan. Mereka kumpul jadi satu musyawarah. Kita ini orang Quraisy, penjaganya Ka'bah. Ini masa kita biarkan seperti ini? Padahal nanti yang datang umroh, datang haji dari penjuru jazirah Arab. Kita sebagai Quraisy yang dipilih oleh Allah untuk menjaga tanah suci ini, kita malu kalau gak bisa bangun ini. Paham? Akhirnya sepakat kafir Quraisy, ayo kita angkat kembali, kita tata ulang pondasi bukan pondasinya, kalau pondasinya sudah ada, tapi dindingnya ini urunan mereka. Akhirnya mereka sepakat, ayo kita kumpulkan uang halal. Dikumpulkanlah uang halal itu untuk menata atau membangun kembali dinding Ka'bah yang roboh. Dan mereka sepakat tidak boleh ada uang haram masuk ke pembangunan Ka'bah ini. Tidak boleh mahar perzinahan, tidak boleh uang riba, tidak boleh uang hasil kedzaliman. Murni yang halal dikumpulkan, dibangun. Dibangun kehabisan uang halal. Kehabisan uang halal, gak cukup. Akhirnya Ka'bah dibikin lebih kecil dari pondasinya. Pondasi sejak zamannya Nabi Ibrahim harusnya agak lebar, ini minimalis karena kehabisan apa tadi? Kehabisan dana yang halal tadi itu. Sehingga ada bagian Ka'bah yang tidak dimasukkan ke Ka'bah dan belum terbangun, yaitu Hijr Ismail. Seperti saya sampaikan, anggaplah ini Ka'bah. Kalau sampai dari sana ya, ini Hajar Aswad di sini, sisi tenggara. Maka di sini ada melengkung gini kan? Nah, ini yang Hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah sebenarnya. Tapi karena dulu dananya enggak cukup sampai sini, maka ini dikasih tanda aja. Nah, begitu ceritanya. Nah, di saat itulah Fatimah lahir. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW ditunjuk oleh orang kafir Quraisy kan berantem gara-gara semua merasa mengklaim berhak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka sepakat, miskin aja kita yuk duduk dulu, kita tunggu siapa orang yang pertama kali masuk ke Masjid Haram ini, kita tunggu bareng-bareng, ayo kita tunggu siapa yang datang. Nanti siapapun yang datang, dari suku manapun, dari kabilah manapun, maksudnya Quraisy kan punya suku-suku ya, bukan suku, punya apa, bani-bani loh, bani ini, siapapun kita harus ridho. Ya, sepakat, ternyata yang datang dan masuk adalah siapa? Rasulullah. Tambah seneng orang-orang karena gak ada orang sakit hati sama Muhammad, sepakat semuanya ya, meskipun dari Bani Hasyim gak dilihat Bani Hasyimnya, yang dilihat pokoknya ini Al-Amin, siapa namanya? Rasulullah, sepakat. Nah, ya, di saat itulah Siti Fatimah lahir. Kok ada Sitinya? Ya, itu orang Jawa ngomong Siti ya. Hasil ini namanya kalau Siti ini wangkoto'a nasalu Rasulillah illa min Fatimah. Seluruh nasabnya Nabi terputus kecuali nasabnya Fatimah. Ya, dari Qasim kecil sudah wafat, Abdullah kecil sudah wafat, kemudian kemarin Ibrahim umur kalau gak salah 18 bulan wafat, kemudian Zainab wafat, kemudian siapa? Ruqayyah wafat punya anak Abdullah, kemudian Ummu Kultum wafat gak punya anak. Lah Fatimah ini yang punya anak sampai detik ini ada nasabnya. Makanya dikatakan wangkoto anasalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya atau keturunnya Nabi terputus kecuali dari jalur Fatimah. Lah anaknya Sayyiduna Ali itu banyak. Anaknya Sayyiduna Ali itu banyak, ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Umar. Anaknya banyak. Dari anaknya, perhatikan, dari anaknya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang sangat banyak itu, yang paling diagung-agungkan oleh orang Syiah cuma satu. Siapa? Padahal para ulama sepakat Ahlu Sunnah Al Hasan lebih baik daripada Al Husain. Sepakat Al Hasan lebih baik daripada Al Husain. Ya. Dan kita pun memuliakan Husain. Kita mencintai Al Husain. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, wa radhiyallahu an ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat. Tapi kenapa anak, bahkan anaknya Ali itu radhiyallahu anhu ada yang namanya Umar. Anaknya Ali radhiyallahu anhu ada yang namanya Utsman. Dan ada yang namanya Abu Bakar. Tapi enggak dianggap semuanya itu. Yang dianggap cuma Husain. Bahkan Hasan pun enggak begitu disenangi sama mereka. Betul? Loh kok bisa? Kok bisa? Gimana ceritanya? Kenapa kok dikit-dikit Husain, dikit-dikit Husain? Ya jadal Husain. Kenapa kok ya jadal Hasan? Oh, enggak gitu. Wahai kakeknya Hasan. Mereka memang selalu wahai kakeknya Husain. Kok gak kakeknya Hasan? Kok gak kakeknya Utsman? Kok tidak kakeknya yang lain-lain? Padahal anaknya Sayyidina Ali banyak. Tapi kenapa kok yang dieluk-elukkan Husain saja? Belum tahu ceritanya. Itu adalah memang aliran Syiah itu aliran Taifiyah. Mereka itu orang-orang Persia. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika Kisra Raja Persia tumbang, itu salah satu putrinya itu dinikahi Husain. Salah satu putri Persia Majusia itu kan tertawan. Salah satu diantaranya dijadikan istri oleh apa? Al Husain. Nah, akhirnya Al Husain punya anak. Perempuannya dari Persia. Pak, ini yang dilindungi nasabnya oleh orang Persia. Sampai dibuat imam-imam, sampai dianggap mulia. Padahal ya Hasan punya. Iya kan? Anak-anaknya Alil yang lain juga ada. Tapi kenapa kok dari nasabnya Husain? Karena Husain itu nikah sama perempuan Persia. Dan yang dinikahi itu adalah anaknya Raja Persia. Dan orang Persia itu mengagungkan leluhur gitu loh. Wah, berarti ini nasabnya Raja kita jadi istrinya Husain ini. Paham maksudnya? Makanya anaknya Husain ini dimuliakan, dieluk-elukkan oleh. Nah, memang mulia mereka, kita aku memang mulia, tapi tanpa harus kita kultuskan. Bisa dipahami? Kita harus mencintai Husain radhiyallahu anha, kita harus mencintai anak-anaknya Sayyidina Husain alaihi salam radhiyallahu anhu. Ya, tetapi bukan berarti kemudian kita apa? Kultuskan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahli Bait. Ya, dan Ahli Bait menurut Ahlus Sunnah berbeda dengan Ahli Bait menurut Syiah. Ahlul Bait menurut Ahlus Sunnah adalah semua anak keturunannya Hashim yang masuk Islam. Saya ulangi. Menurut Ahlus Sunnah, Ahli Bait adalah seluruh keturunannya siapa tadi? Hashim yang masuk Islam. Termasuk Abdullah bin Abbas, termasuk Abbas, termasuk anak keturunannya Hamzah, termasuk anak keturunannya Ja'far, anak keturunannya Aqil. Yang masuk Islam, ya itu semua adalah Ahli Bait. Bahkan sebagian ulama menggolongkan termasuk anak keturunannya Muttalib. Jadi Abdul Manaf punya anak empat yang sering saya sampaikan itu. Punya anak empat yang terkenal. Hashim, Muttalib, Nawfal, sama Abdus Syam. Yang sering saya sampaikan itu. Itu menurut Ahli Bait. Kalau menurut si anda, Ali, Fatimah, dan anak keturunannya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Menurut apa? Syiah. Ya. Padahal Ali punya anak dikasih nama Umar. Ali punya anak dikasih nama Utsman atau Abu Bakar. Bahkan Sayyiduna Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nikah sama putrinya Ali. Ya. Jadi seperti itu. Mereka bingung kalau jawab itu. Karena itu fakta, enggak bisa diputus. Mereka kalau mengatakan iya, tapi itu kan pada waktu itu jadi khalifah Umar, karena pada waktu Umar jadi khalifah, sedangkan imam kami Ali itu takut. Loh, masuk katanya imam Tuhan kok jadi kita takut? Kata imam itu sang hebat kok takut sama Umar. Nah, mereka pakai gue jawabnya. Paham maksudnya? Ya, dikatakan enggak enak sama Umar, berarti pengecut dong. Dan Ali enggak mungkin pengecut, kita tahu. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu manusia mulia pemberani. Ali itu kalau perang enggak pernah kalah. Tak kasih tahu sampean. Ali itu enggak pernah duel terus kalah, enggak pernah. Antum lihat kisahnya perang Badar. Pokoknya kalau musuhnya Ali melihat Ali pasti takut duluan. Dekar menang terus. Bahkan dalam perang sama para sahabat, karena terjadi fitnah pada zaman itu, perang Jamal Ali yang menang, perang Siffin Ali yang menang, perang Nahrawan Ali yang menang, enggak pernah kalah. Ali itu pemberani hebat singa. Analladzi sammatni ummi Haidar. Aku adalah seseorang yang dipanggil oleh ibuku Haidar singa. Makanya beliau kan dipanggil Haidar singa. Pemberani Ali radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha ini dilamar. Dalam riwayat ada yang mengatakan beliau dilamar Abu Bakar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berkenan, artinya ditolak secara halus lah. Begitu juga Umar datang, tapi Rasulullah belum berkenan. Sampai datanglah Ali bin Abi Thalib. Lah Ali ini sejak kecil juga sama Nabi kan? Kemarin saya jelaskan itu. Ali radhiyallahu anhu ini adalah bocah kecil yang pertama kali masuk Islam. Dan itu enggak heran. Kenapa enggak heran? Karena Ali ini memang sejak kecil sudah dirawat oleh siapa? Rasul. Karena Rasulullah ini ingin balas budi kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu merawat Nabi sejak Nabi umur 8 tahun. Rasul disayangi luar biasa oleh Abu Thalib. Lah nanti ketika Rasulullah sudah punya kekuatan finansial, maka Rasulullah ingin balas budi kepada pamannya. Rasulullah datang, wahai paman, panjenengan duwe anak akeh. Iki Ali tak jae. Paham ya? Aku yang ngerawat Ali. Akhirnya Ali dirawat Nabi. Lah yang Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali, diambil Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Dibantu, Abu Thalib dibantu karena kasihan. Ekonominya kekurangan. Lah makanya sejak kecil sudah paham. Makanya ketika datang Ali melamar Fatimah. Ya. Kemudian dia datang ke Nabi, ditanya sama Nabi, "Hal indaka min syai?" Kamu punya apa untuk mahar anakku? Duwe apa awakmu iki? Kata Ali, "Ma indi syai?" Aku gak duwe apa-apa ya Rasulullah, miskin Ali. Saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Enggak punya apa-apa. Lho kok wani? Ya, makanya pemuda-pemuda sekarang jangan takut ya. Datang aja ditolak urusan belakang enggak apa-apa. Hal indaka min syai? Kamu punya apa, Ali? Maharnya apa kamu berikan kepada anakku? Maka Ali menjawablah, aku enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Fama fa'alta dirak allati asabtaha?" Dalam riwayat yang lain, "Fa aina dir'uka al-hutmiyah allati ataituka yawma kadza wa kadza?" Loh, kok enggak punya apa-apa? Lalu bagaimana dengan baju besi yang dulu aku kasihkan ke kamu? Lalu bagaimana dengan baju besi yang kamu perolehnya ketika selesai perang Badr itu? Mana itu? Kata Ali, "Iya, ada di sisiku ya Rasulullah." Akhirnya otomatis kan bukan berarti dikasihkan kemudian dipakai sama Siti Fatimah, bukan begitu maksudnya itu. Tapi diri itu kan punya harga, paham maksudnya? Baju besi itu, enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, baju besi zirah ya itu. Kalau bahasa Arabnya ad-dir'. Nah, ad-dir' ini ada harganya. Bahkan Rasulullah wafat, baju besinya Nabi tergadaikan di sisi orang Yahudi. Itu menunjukkan bahwa punya harga gitu, dir' itu. Ya sudah, dijual. Nah, dijual yang beli Sayyidina Utsman. Dibeli kurang lebih 470 dirham. Dibeli. Ya. Untuk jadi maharnya siapa tadi? Fatimah. Ya. Dalam riwayat yang lain, dari uang itu Rasulullah menyuruh Bilal, "Bilal, belikan ini wewangian khususnya." Terus lebihnya nanti dikasihkan untuk menghias siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Setelah itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang terkenal itu. Doanya Rasulullah SAW kepada Fatimah dan Ali, "Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair." Dan itu terjadi setelah perang Badar. Pernikahannya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah itu setelah perang Badar, dan pada waktu itu usianya Fatimah radhiyallahu anha 18 tahun. Pada waktu itu umurnya Fatimah 18 tahun. Kemudian ikhwatul iman, keutamaan-keutamaan Fatimah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu qat ahadan afdal min Fatimah ghair abiha." Kata Aisyah, "Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih utama daripada Fatimah selain bapaknya." Ya kalau bapaknya jelas lah lebih mulia bapaknya. Selain bapaknya ini enggak ada yang lebih mulia daripada Fatimah. Dan yang meriwayatkan Aisyah loh. Bahkan kita itu heran sama orang Syiah kok bencinya sama siapa? Aisyah. Orang Syiah kok benci sama Aisyah? Padahal Aisyah enggak ada masalah sama siapa? Fatimah. Aisyah itu enggak ada masalah sama siapa? Fatimah. Tapi orang Syiah bencinya sampai seubun-ubun. Kepada siapa? Kepada Aisyah. Karena Aisyah ini perawi hadis. Ilmunya Rasulullah ada di kepalanya Aisyah. Diriwayatkan kepada umat Islam. Nah, mereka ini ingin menghancurkan Islam. Tapi enggak mungkin. Menghancurkan Nabi enggak mungkin. Maka yang dibunuh karakternya adalah yang nyambung lisannya Nabi. Paham maksudnya? Makanya Aisyah ini ingin dilanggar kehormatannya. Karena dengan itu otomatis periwayatannya batal semuanya. Padahal dari Aisyah lah kita tahu sholatnya Nabi, tidurnya Nabi, jalannya Nabi, pakaiannya Nabi. Kita tahu semuanya dari Aisyah. Kita ini mengetahui siapa Rasulullah dari ilmunya Aisyah. Lah kalau Aisyah ini dikafirkan oleh orang Syiah, apa artinya? Ya Islam batal. Karena hadis-hadis ini banyak yang gak berlaku. Itu tujuannya Syiah sebenarnya. Jadi begini. Ibarat Islam itu rumah. Ibarat Islam itu rumah. Maka rumah itu punya pintu. Nah, ibaratnya Islam itu sebuah rumah. Maka ketahuilah rumah itu punya pintu. Dan pintunya Islam itu adalah para sahabat. Kalau Anda melihat ada orang jahat ingin merusak pintu, mencongkel pintu, mendobrak pintu, jangan sesekali Anda berpikiran bahwa orang itu ingin membawa pintu itu pulang ke rumahnya. Nah, yang diincar bukan pintunya. Yang dirusak memang pintunya, dicongkel, dirusak. Tapi dia itu gak ingin membawa pintu itu pulang ke rumahnya. Tapi yang dia inginkan adalah apa? Isinya rumah, ingin diacak-acak. Itu sama dengan Syiah. Kelihatannya memusuhi sahabat, tapi aslinya yang dia inginkan adalah menghancurkan Islam. Karena Abu Hurairah dikafirkan, Aisyah dikafirkan, Abu Bakar, Umar dikafirkan. Apa konsekuensi dari pengkafiran sahabat ini? Kena sebagian orang yang enggak ngerti atau yang pura-pura enggak ngerti atau yang memang bodoh mengatakan, "Ya sudahlah, kita ini Syiah sama Sunni ini kita harus bersatu, enggak usah gegeran terus." Bedanya apa sih wong mereka itu enggak senang sama sahabat Nabi, kita senang sama sahabat Nabi. Itu aja kok dibikin repot. Orang yang ngomong kayak gini nih enggak tahu bahayanya apa? Mencela dan mengkafirkan para sahabat. Apa sih konsekuensi mencela dan mengkafirkan sahabat? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah hancurnya Islam. Bukan rusaknya Islam lagi, hancurnya Islam. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Karena seluruh periwayatan, seluruh syariat Islam dibangun dari A sampai Z dari jalurnya para sahabat. Sama enggak bisa sholat kalau enggak dari riwayat dari para sahabat. Betul apa enggak? Kamu enggak bisa haji, enggak bisa. Lah kalau ini perawinya dikafirkan semua, ya Islam hancur. Nah, itu yang diinginkan oleh Syiah. Itu yang diinginkan oleh orang Syiah. Qatalahumullah. Baik, kita lanjutkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Afdalu nisa'i ahlil jannah." Wanita yang paling utama penduduk surga adalah pertama Khadijah. Yang kedua Fatimah. Yang ketiga Maryam. Yang keempat Asia. Dalam riwayat lain Asia, Maryam, Khadijah terus Fatimah. Intinya empat orang. Ya. Asia istrinya siapa? Fir'aun. Yang kedua Maryam ibunda Yesus, ibunda Isa alaihissalam. Kemudian Khadijah istri Rasulullah yang pertama. kemudian Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu empat nisa'il alamin. Ya, empat penghulunya para wanita ahli surga. Nah, itu empat ini. Dan dalam riwayat yang lain, dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita di muka bumi ini arba, ada empat. Maryam, Siti Maryam, Asiyah, Siti Asiyah, Khadijah, Siti Khadijah, wa Fatimah, dan Fatimah. Insyaallah ini kan kalau selesai Fatimah berarti kan kita selesai istri-istri Nabi, dan juga selesai juga putri-putri Nabi, betul? Maka insyaallah pertemuan akan datang kita bahas kalau tidak Maryam ya siapa namanya, Asiyah, biar lebih lengkap ya. Ada juga di buku ini kok. Oke, kita lanjut. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, Fatimatu bid'atun minni yu'dhini man ma'adaha. Fatimah itu bagian dari tubuhku. Barang siapa menyakitinya, berarti dia menyakiti aku. Telah menyakiti aku, orang yang menyakitinya. Ya. Dan suatu saat Rasulullah pernah memanggil Ali, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Dipanggil sama Nabi. Terus Nabi mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijis ahlal bait. Sesungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan rijis, kotoran dari kalian wahai ahli bait. Yaitu tidak ada yang menyangkal Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu ahli bait. Tidak ada yang menyangkal. Ahlu sunnah pun sepakat. Ahlu sunnah sepakat tentang keahli baitan mereka. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah pernah masuk ke rumahnya Fatimah dan menjumpai Fatimah ini memakai kalung dari emas di lehernya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau senang jika orang-orang mengatakan bahwa putrinya Rasulullah memakai kalung dari api neraka?" Diomongin gitu langsung diambil tuh kalung sama Fatimah. Terus dijual sama Fatimah. Ketika dapat uang, maka dibelikan budak hamba sahaya. Ketika sudah dapat hamba sahaya baru dimerdekakan untuk menebus tadi. Setelah itu Rasulullah datang dan Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi anja Fatimah minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari apa? Dari api neraka. Jadi sejak kecil sudah diajari Rasulullah cara hidup yang bersahaja dan sederhana. Dalam riwayat yang lain, dari Aisyah radhiyallahu anha, aqbaltu Fatimah tamshi ka'anna mishyataha mishyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di sini mohon maaf, aqbalat Fatimatu. Ya, keliru saya tadi bacanya. Aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna mishyataha mishyatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, pernah Fatimah datang kepada Rasul sedangkan cara berjalannya sama dengan cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip Rasulullah. Siapa Fatimah ini? Ketika lihat Fatimah datang, maka Rasulullah berkata, "Marhaban ya binti." Selamat datang wahai putriku paling disayangi. Thumma ajlasaha an yaminihi, terus didudukkan sama Rasul. Ayo silakan duduk sini. Ditaruh di sebelah kanannya Nabi. Atau di sebelah kirinya Nabi. Kemudian thumma asarra ilaiha haditha. Jadi itu Rasulullah ada di rumahnya Aisyah. Rasulullah ada di rumahnya Aisyah, terus datang Fatimah. Kata Aisyah, saya melihat jalannya Fatimah persis dengan cara jalannya Nabi. Setelah dia datang langsung wajahnya Nabi sumrengah. Rasulullah itu kalau datang dari bepergian jauh, kebiasaannya Nabi itu sholat dua rakaat di masjid terus datang ke Fatimah dulu sebelum datang ke istri-istrinya. Maka ketika Fatimah datang seneng sumrengah wajahnya Nabi. Rasulullah seneng kalau ada Fatimah datang. Terus ahlan marhaban wahai anakku, selamat datang. Terus suruh duduk di sampingnya. Setelah itu dibisiki sama Nabi. Ini yang meriwayatkan siapa ini? Aisyah. Tsumma asarra ilayya haditsa, kemudian dibisiki sama Nabi, diomongi pelan-pelan, enggak ada orang tahu. Fabakat, maka Fatimah nangis gara-gara dibisiki sama Nabi, nangis. Tsumma asarra ilayha haditsan, kemudian dibisiki lagi kedua kalinya. Terus setelah itu Fatimah ketawa. Bisikan pertama menangis, dibisiki yang kedua tertawa. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu kal yaum akrabu farahan min hazan." Tidak pernah aku melihat seperti hari ini. Antara kebahagiaan dengan kesedihan cuma garis tipis saja. Kok bisa tadi nangis sekarang apa? Ketawa. Antara jarak antara kesedihan sama kebahagiaan cuma apa? Cuma sedikit aja. Baru kali ini aku melihat pemandangan seperti ini. Nah, setelah itu tanya nih, penasaran ini. Aisyah ini kok? Ini Aisyah dibisiki Nabi nangis. Dibisiki lagi Fatimah dibisiki Nabi apa? Nangis. Kemudian Fatimah dibisiki yang kedua ketawa. Makanya Aisyah ini kaget, kira-kira apa yang dibisikin Rasul ke Fatimah? Tanya, "Ya Fatimah, apa yang dibisikin Nabi kepadamu?" Kata Fatimah, "Enggak mungkin aku menyebarkan apa yang dibisikkan Nabi kepadamu. Enggak mungkin aku menyebarkan rahasianya Rasulullah SAW." Maka Aisyah enggak tahu jawabannya. Tapi ketika Rasulullah wafat, didatangi lagi sama Aisyah. Masih penasaran, "Opo kok mari nangis ungguyu iki lho." Ketika Rasulullah wafat diparani lagi sama siapa? Sama Aisyah, ya. Kemudian dikatakan di sini, "Falamma qubidha," ketika Rasulullah wafat, "sa'al tuha," aku datangi lagi dan aku tanya lagi. Maka pada waktu itu Fatimah bercerita kepadaku. Rasulullah mengabarkan kepadaku, "Inna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'an fi kulli sana marra." Biasanya Jibril datang kepadaku, kepada Nabi, itu setahun sekali untuk memurojaah Al-Qur'an. Tapi pada tahun ini Jibril datang dua kali. "Wa ma arahu illa qad hadara ajali." Wahai Fatimah, ajalku sudah dekat. Maksudnya sebentar lagi aku mati, saya wafat. "Wa innaka awwal ahli baiti luhukun bi wa ni'mas salafu analaka." Ajalku sudah dekat dan aku akan wafat, dan kamu adalah keluargaku yang pertama kali nyusul aku. Jadi aku mati, sebentar lagi kamu juga mati. Fakbagai itu aku nangis. Faqala, terus aku dibisiki lagi, ya, "Ala tardina an takuni sayyidah nisa'il alamin." Dan tidakkah engkau ridha wahai Fatimah, engkau menjadi wanita penghulu para wanita di alam semesta ini. Fadhakhitu, maka aku tertawa, ya. Jadi seperti itu. Kemudian suatu saat nih Fatimah ini kerja keras, kecapean, dilihat sama suaminya, siapa namanya? Ini kecapean. Maka dalam riwayat Ali datang kepadanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu kesel-kesel seperti ini, capek-capek seperti ini? Aku loh dari perang, aku tahu bapakmu ini punya tawanan banyak. Aku tahu bapakmu itu punya tawanan banyak. Daripada kamu capek-capek gini, kesel, kasihan nanti, lebih baik nanti datang ke bapakmu minta satu tawanan untuk jadi apa? Budak." Ya, karena pada waktu itu Fatimah giling gitu loh, apa? Kepung, sampai capek, enggak terus apa namanya? Enggak tega gitu loh Ali, lihat istrinya capek-capek enggak tega. Terus dia ngomong, "Ayahmu punya tawanan banyak. Lebih baik engkau datang dan minta kepadanya." Akhirnya datang. Fatimah sama Ali datang ke rumahnya Nabi, sudah duduk ditanya, "Mau apa? Kalian duduk aja." "Oh, enggak apa-apa." Mau ngomong enggak tega. Mau ngomong enggak kuasa. Akhirnya ngomong, "Kami datang untuk mengucapkan salam saja kepada ayahanda." Terus balik. Mau ngomong enggak temeko jare wong Jawa. Enggak enak. Dipikir-pikir lagi, "Loh, sudah sampai situ kok enggak ngomong?" Balik lagi. Diomong enggak. Ayah-ayah, itu pun repot kabeh ngomongnya. Ngomong kalau sulit, ya. Kalau ada yang bisa dijadikan pembantu di rumahku, tolong dikasih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lah, aku tidak akan pernah ngasih kalian berdua. Wallahi bagaimana aku ngasihkan budak-budak itu kepadamu, padahal ashabus suffah dalam kondisi kelaparan setiap hari. Seandainya aku harus berikan, aku akan jual budak-budak itu dan hasilnya akan aku gunakan untuk memberi makan kepada ashabus suffah. Tahu ashabus suffah kan? Sahabat-sahabat Nabi yang kelaparan, yang miskin-miskin, yang ada di mana? Di masjid. Akhirnya sedih. Ali sama siapa? Fatimah pulang ke rumah. Sudah dalam pembaringan, mau tidur berdua, datang Rasulullah. Rasulullah ngerti, kira-kira luar biasa. Nah ini Rasulullah datang. Subhanallah ya, ini keluarga Rasulullah itu miskin, jangan dikira mewah mereka. Lihat anaknya kayak gitu tuh, putri kesayangannya, putri yang paling dicintai. Rasulullah datang. Ya, Rasulullah. Bahkan antum masih ingat ceritanya Rasulullah naik Bukit Safa, semua dipanggili. Termasuk anaknya Nabi dipanggil, cuma satu yang dipanggil, siapa? Fatimah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wallahi. Jadi ceritanya pada waktu itu ada seorang perempuan bangsawan mencuri. Kan harus dipotong tangannya, betul? Terus para sahabat itu, ini kasihan wanita kalau sampai dipotong tangannya. Ayolah kita lobi Rasulullah, bagaimana kalau kita diaturlah, dikembalikan atau gimana, yang penting jangan sampai dipotong tangannya. Akhirnya para sahabat sepakat, yang ngomong itu ke Rasul siapa? Anaknya Zaid siapa? Usama bin Zaid. Karena enggak ada yang berani ngomong kayak gitu kecuali orang yang dekat sama Nabi. Akhirnya Usama, Usama, kamu kan dekat sama Nabi, tolong sampaikan ke Nabi, ini kasihanin wanita bangsawan ini akan dipotong tangannya. Bagaimana kalau diatur, dia akan kembalikan barangnya, tapi jangan sampai dipotong tangannya. Akhirnya akhirnya Usama datang karena diminta oleh para sahabat. Usama datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kan perempuan baik-baik, bangsawan, dia mencuri, ketahuan, harus dipotong tangannya. Bagaimana kalau dimaafkan? Begini-begini. Marah Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadah, aku sendiri yang akan potong tangannya Fatimah. Sesungguhnya Bani Israel dahulu dibinasakan Allah karena kalau ada orang-orang yang bangsawan mencuri dibiarkan, tapi kalau mereka rakyat jelata dipotong tangannya. Wallahi seandainya Fatimah yang nyuri, aku sendiri yang potong tangannya. Yang dibuat contoh Fatimah, bukan yang lain. Karena Rasulullah paling cinta sama siapa? Fatimah. Nah itu ya. Akhirnya Rasulullah gak tega lihat Ali sama Fatimah. Dia kesusahan. Hidupnya susah. Gak kaya loh mereka ini. Akhirnya Rasulullah datang. Pada waktu itu Ali sama Fatimah sudah mau tidur. Terus disampaikan sama Rasulullah SAW. Ala adullukuma ala khairi ala khairin mimma sa'altumahu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih bagus, lebih baik dari permintaan kalian berdua tadi atau tadi siang? Maka kata Rasulullah SAW, kalau kalian hendak tidur, bertakbirlah berapa? Fakabbirillah arba'an wa thalathina, 3-4. Kalau kamu tidur, bertakbirlah 3-4 kali. Kemudian bertahmidlah 33 kali dan bertasbihlah 33 kali. Fa inna dzalika khairul lakuma mimma sa'altumahu. Sungguhnya kalau kalian ngomong kayak gitu, itu lebih baik daripada permintaan kalian. Kata Ali, wallahi semenjak aku dengarkan itu dari Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridho. Ridho gak kemudian pak sama nih pak duit ake masuk kangke ya aku. Ya ridho Fatimah itu hidup susah terus. Kemudian ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Aisyah mengatakan maru'aitu ahadan kana asbah kalaman wa hadisan bi Rasulillah min Fatimah. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat orang yang lebih mirip Nabi, omongannya, ucapannya, lahjahnya, logatnya, gak ada yang mirip Nabi melebihi Fatimah. Kata Aisyah. Bahkan Aisyah mengatakan maro'aitu ahadan asdaqu lahjatan au asdaqu lahjatan min Fatimah. Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih jujur, lebih bagus lahjahnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Fatimah dianugerahi anak ya dari pernikahannya dengan Sayyidina Ali, di antaranya adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Dan Rasulullah senang sama Al-Hasan dan Al-Husain ini. Dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, nangis Fatimah. Dan Fatimah mengatakan, ya abatah ajaba rabban da'ah, ya abatah min jin, ya abatah jannatul firdausi ma'wa, ya abatah ila Jibril nan'ah. Wahai ayahanda, Tuhanmu memanggilmu, kemudian tempat firdaus adalah tempat kembalimu, dan kepada Jibril kami kabarkan kematianmu. Intinya nangislah Fatimah ini. Kemudian ketika para sahabat Rasul dikubur, otomatis kan tanahnya dimasukkan, ya. Maka Fatimah berkata kepada para sahabat, atobat anfusukum antahtu ala rasulillahi turaba. Apakah kalian tega, ya, mengubur Rasulullah dengan turab, dengan pasiran atau dengan debu atau dengan tanah? Itu menunjukkan saking sedihnya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, wafatuha, bagaimana wafatnya beliau? Asyad Fatimatu ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 16 bulan. Fatimah wafat, ya, 6 bulan setelah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah wafat, itu Fatimah masih hidupnya sudah enggak lama lagi. Tinggal berapa tadi? 6 bulan. Fadufinat lailan. Beliau dimakamkan di malam hari. Dan ini kata Al-Waqidi yang paling kuat pendapat ini. Yang mensolati jenazahnya adalah Al-Abbas. Wa shalla alaiha Al-Abbas. Beliau disolati jenazahnya oleh Al-Abbas, pamannya Nabi. Berarti datuknya Fatimah, kan gitu kan? Betul ya? Datuknya Fatimah, mbah paman. Wa nazala fi hufratiha huwa wa Aliun wal Fadl. Dan yang ada di dalam kuburan liang lahat yang memasukkan itu, yaitu Al-Abbas, kemudian Ali suaminya sendiri, wal Fadl, dan juga al Fadl. Fadl ini anaknya Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas. Matat lailatul Tsulatsa, ya, beliau wafat pada hari Selasa, pada malam Selasa. Beliau wafat pada malam Selasa. 3 hari bulan Ramadan, ya. Jadi bulan Ramadan hari ketiga. Kemudian pada tahun 11 Hijriah. Wa ya bin 27 sana. Dan pada waktu itu usianya Fatimah adalah 27 tahun. 27 tahun. Masih muda ya. Belum sampai 30. Ya. Itu yang bisa disampaikan ikhwatul iman pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas Asiyah binti Al-Muzahim kalau enggak salah ya. Istrinya siapa? Fir'aun radhiyallahu anha. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Ada pertanyaan sebelum ditutup?